Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji surah Al-Anbiya ayat 14. Ayatnya singkat tetapi bukti penyesalan yang dilakukan dari kezaliman diri sendiri. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Kecelakaan terjadi karena kezaliman diri sendiri. Itulah kesimpulan dari apa yang telah kita sampai beberapa hari ini. Kezaliman terjadi karena tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang pernah dia lihat dalam sejarah kehidupan manusia. Kezaliman karena dia tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dan panduan hidup. Kezaliman karena dia tidak mau memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang tidak baik. Maka ini adalah kezaliman yang menimpa diri sendiri. Bagi orang yang beriman, tentunya mumpung masih mempunyai akal sehat, badan yang kuat, pikiran yang cerdas, tenaga yang kuat, fasilitas yang mantap, berimanlah dan perkokohlah imanmu. Introspeksi dirilah untuk menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah, hisaplah, hitunglah amal baikmu sebelum kita semua dihitung Allah amal baik kita di surga nanti. Dan bagi kita umat manusia, terutama orang-orang yang beriman, sebagai manusia yang gentle, jangan cari kambing hitam. Jangan suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain, karena sebenarnya kesalahan kita pun sudah cukup banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, has tuba liman sagolahu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aib dirinya sehingga dia lupa akan aib orang lain. Di studio ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bagaimana rasa penyesalan mereka ketika mereka berada di hari kiamat nanti. Yaitu dengan mengatakan qalu ya wailana. Kata-kata ya wailana ini adalah menunjukkan rasa penyesalan mereka yang sangat mendalam. Kenapa mereka harus mengatakan seakan-akan memanggil, disebabkan ini adalah sebuah penghinaan bagi mereka. Karena nikmat yang mereka rasakan, mereka tidak pernah memanggil orang-orang lain. Maka pada hari itu mereka teriak, disebabkan mereka merasakan kesengsaraan itu yang amat sangat pedih. Maka di sini perkataan orang-orang kafir adalah orang-orang kafir itu adalah perkataan yang sangat menghinakan diri mereka, karena mereka dulu ketika hidup di dunia menghinakan perintah Allah, menghinakan apa yang diajak orang masyarakat untuk dalam beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Ini adalah disebabkan sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu disebabkan diri mereka itu sendiri. Maka mereka mengatakan inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kita telah berlaku zalim terhadap diri kita sendiri dengan tindakan zalim yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pengingkaran terhadap nikmatnya seperti yang sudah dijelaskan pada ayat yang sebelumnya. Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, seberapa nikmat yang telah engkau jadikan seluruhnya itu ibadah, ternyata hanya sedikit lebih banyak nikmat itu yang mereka sia-siakan. Maka pada hari ini nikmat yang sudah mereka sia-siakan itu artinya tidak mereka gunakan untuk ketaatan mereka kepada Allah, maka itu adalah akan menjadi bumerang kepada mereka. Maka ini adalah hal yang sangat mengerikan. Gitu Ustaz Zainal. Pendengar yang berbahagia, ini adalah peringatan yang membahagiakan. Diperingatkan agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Sebagai contoh, ketika kita pergi ke Berastagi di pegunungan, di depan jalan ada rambu lalu lintas yang menggambarkan kepada kita bahwa jalan di depan itu terjal dan berbahaya, sehingga diminta untuk jalan berhati-hati. Tentu saja tidak ada niat buruk di balik rambu lalu lintas itu, kecuali menyelamatkan, menyelamatkan si pengendara. Dan bagi pengendara yang memperhatikan rambu lalu lintas itu, bahwa rambu lalu lintas itu membahagiakan dia. Karena apa? Karena kewaspadaannya menyelamatkannya. Dengan demikian, peringatan yang disampaikan oleh Al-Quran ini memiliki dua bentuk kebahagiaan. Terhindar dari musibah adalah kebahagiaan. Terhindar dari menzalimi diri adalah kebahagiaan. Terhindar dari terjerumus di neraka adalah kebahagiaan. Terhindar dari siksaan api yang pedih adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua, sebagaimana kalau kita ilustrasikan dengan pengendara mobil atau sepeda motor di Berastagi tadi, ketika sampai kepada tujuan, itu adalah kebahagiaan yang tidak kalah pentingnya. Begitu juga mukmin, dia mendapatkan kebahagiaan kedua dari peringatan ini ketika dia masuk ke dalam surga, ketika dia merasakan nikmatnya anugerah ilahi, ketika dia merasakan bahwa perintah Allah di dunia ini juga membahagiakan dan di akhirat lebih membahagiakan lagi. Inilah yang disebutkan Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang-orang yang bahagia. Itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung terhindar dari neraka, beruntung masuk ke dalam surga dan mendapat ridho ilahi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita berdasarkan lisan kaum kafir, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, betapa celaka kami. Wujud dari penyesalan, wujud dari penderitaan, wujud dari iba. Ya wailana. Tentu saja kita diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya di dalam Al-Qur'an ini agar mawas diri sebelum semua menjadi sia-sia dan menjadi penyesalan yang tiada berujung. Ya wailana memberi pelajaran kepada kita bahwa mukmin memiliki hidup yang lebih panjang daripada hidup di dunia ini. Orang kafir berkata, YOLO, you only live one. Bagi orang yang beriman, tidak, kita hidup dua kali. Di dunia hidup sementara, di akhirat hidup kekal dan abadi. Orang yang tidak berpikir akhirat, dia akan bertindak semena-mena di dunia ini. Tapi bagi orang yang beriman, akhirat adalah masa depan yang hakiki, dan itu tidak mau dia korbankan dengan berlaku semena-mena di dunia ini. Ya wailana, penyesalan tiada akhir. Sebab apa? Sebab kezaliman yang dilakukan oleh diri sendiri. Boleh jadi Al-Quran ada di hadapan tidak pernah dijadikan bimbingan dan arahan. Dunia sebagai kitab yang tiap hari memberi pelajaran kepada kita juga tidak pernah dikubris, atau bukti-bukti kekuasaan Allah di alam raya ini tidak juga menyentuh sanubarinya untuk mau bersujud keharibaan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.